Wa ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Bapak dan Ibu, setelah selesai kita melaksanakan saum satu bulan di bulan Ramadan, ditambah dengan syitam minas sawal, artinya 6 hari di bulan sawal, Allah memanggil kembali untuk melaksanakan pengorbanan. Allah memfirmankan di dalam surat Al-Kausar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, Allah menjelaskan dalam ayat tadi, Inna a'toina kal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu, yaitu kemegahan-kemegahan hidup. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan, yang termasuk kemegahan hidup itu yang ada pada diri kita sendiri. Allah memberi mata kepada kita, kita bisa melihat megah sekali hidup kita. Kita diberi telinga oleh Allah, kita bisa mendengar. Kita diberi panca indera, diberi anggota badan, dan bisa dimanfaatkan semuanya. Itu adalah yang disebut dengan Al-Kausar. Kemudian Bapak dan Ibu, kemegahan hidup dijelaskan pula dalam hadis riwayat Ahmad. Jika manusia itu sholat, jika manusia itu membaca Quran, jika manusia itu membaca sunnah Rasulullah, itulah hidupnya yang megah. Bukan serba barang yang mewah, tetapi justru yang disebut kemegahan hidup oleh Allah itu adalah manusia mampu memanfaatkan dirinya sendiri untuk ibadat kepada Allah, dan manusia mampu memanfaatkan harta titipan Allah untuk beribadat kepada Allah. Bapak Ibu, oleh Allah diberi rumah. Rumah itu bisa dikatakan megah jika di rumah itu dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di rumah itu yang dibacakan hanya sinetron dan sinetron, dikatakan tidak megah. Karena yang akan menolong kita kelak pada hari yaumul jaza adalah bukan sinetron, tapi Al-Quran, sunnah Rasul yang akan menolong kita. Nah, kemegahan-kemegahan hidup Allah berikan kepada makhluknya, sehingga manusia bisa tenang, bisa tentram dengan kemegahan-kemegahan itu. Bapak Ibu punya kendaraan, Bapak Ibu punya putra putri, Bapak punya istri, Ibu punya suami, megah hidup itu. Tapi Allah firmankan, fasholli, inilah, hendaklah engkau sholat li rabbika, hanya untuk Allah Tuhanmu. Jadi sholat itu hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan sholat supaya kaya. Tidak ada. Sholat supaya tenang, tidak ada. Tidak ada orang yang sholat tenang, tidak ada. Justru karena sholat itulah, kita akan semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin tenang. Justru kita akan semakin hati-hati dalam kehidupan. Hati-hati bahwa sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, perbaiki kembali sholat itu. Harus diperbaiki kembali. Artinya, mungkin bacaannya kurang dipahami, atau mungkin niat sholatnya kurang lurus, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Saya yakin, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian Bapak dan Ibu, wanhar, Allah firmankan, berkurbanlah engkau. Di sini adalah wanhar, teteskanlah darah, berkurbanlah. Beberapa tafsir mengatakan, malah Rasul sendiri menjelaskan bahwa wanhar itu bukan hanya menyembelih seekor kambing, bukan menyembelih seekor sapi untuk 7 orang, atau menyembelih seekor kambing untuk sekian orang. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu. Tapi kurban, mengurbankan perasaan untuk memaafkan istri kita. Kurban perasaan untuk memaafkan suami kita. Itu yang paling berat. Sedangkan kemegahan-kemegahan hidup adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang di rumahnya dibacakan ayat Allah, dibacakan sunnah Rasul. Bukan di rumah tangganya penuh dengan kebencian. Berat mengorbankan perasaan untuk memaafkan istri. Apalagi memaafkan suami. Berat sekali. Kadang-kadang patah batu hati itu. Sulit untuk direkat kembali. Sampai muncul jiwa tak percaya. Seudon terus terhadap suami itu. Kenapa? Itu adalah jiwa yang tidak bisa berkurban. Bapak Ibu, insya Allah, kalau kita mampu mengorbankan itu, mengorbankan perasaan, memaafkan putra-putri, memaafkan bapak, ibu, memaafkan handai tolan, memaafkan tetangga, megah hidup kita itu. Kemanapun akan tenang dan tenteram. InsyaAllah. Nah, Bapak dan Ibu, InsyaAllah. Kalau menyembelih hewan kurban, mudah sebetulnya. Bapak bisa saja, ya pinjam ke koperasi. Namanya kurban pinjam, boleh, silakan. Pokoknya tetap jadi hutang. Itu, silakan. Bagaimana kalau kurban umpamanya kita jual barang, silakan. Yang pasti adalah tuntutan dari Allah, wanhar. Malahan ada satu hadis menjelaskan, Bapak dan Ibu, hadis itu adalah yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man wajada sa'atan falam yudoki fala yaqrabanna musallana. Bapak Ibu, andaikan hadis itu sahih, apa yang akan kita lakukan? Saya katakan, andaikan hadis itu sahih, atau andaikan hadis itu dhaif. Sedangkan hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk hukum. Siapa orang yang berkemampuan untuk kurban, kemudian pada saatnya tidak berkurban, jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami, maksudnya masjid. Abu Hurairah menerangkan seperti itu dalam hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu, kok sekejam itu Rasulullah? Tidak boleh mendekati masjid, tidak boleh mendekati tempat sholat. Sedangkan kita muslim hanya dengan tidak kurban pada saat itu. Tidak boleh mendekati masjid. Bapak Ibu, kami baca di dalam beberapa keterangan hadis itu. orang yang dikatakan Rasul tidak boleh mendekati tempat sholat kami, orang tersebut masih mempertuhan harta. Kalau saya kurban, habis uang. Kalau saya kurban, untuk esok bagaimana? Kalau saya kurban, bagaimana untuk masa depan? Seakan-akan kurban itu akan menghabiskan harta kekayaan. Hingga Rasul mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin ila izan. Harta kekayaan tidak akan habis dipakai infak sedekah hibah zakat kecuali Allah akan memuliakan orang tersebut. Orang yang kurban insyaallah seakan-akan direkat oleh Allah, mempunyai ukhuwah Islamiyah yang sangat baik, dekat kepada Allah. Karena kurban berasal dari qarraba, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian kurban mendekat diri kepada orang-orang mustahik itu. Inilah kurban sebagai perkat ukhuwah Islamiyah. Kita dengan Allah semakin dekat, kita dengan semua manusia bisa dekat. Berarti Bapak dan Ibu, kurban ini adalah sungguh sangat besar manfaatnya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa andaikan hadis ini sahih. Bapak Ibu, hadis ini tidak mencapai sahih. Siapa orang yang mempunyai uang pada saat itu, pada waktu kurban, kemudian tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Subhanallah. Itu silakan Bapak-bapak dan Ibu bisa dipikirkan lebih panjang lagi. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam kurban ada kepanitiaan. Bentuklah panitia dengan baik. InsyaAllah. Teratur. InsyaAllah. Ali bin Abi Thalib pernah diangkat Rasulullah SAW menjadi ketua panitia kurban. Kata Ali, ahda Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata budnatan fa'amaroni biluhumiha wa qasamtuha thumma amaroni bijalaliha fa qasamtuha summa bijuludiha. Hadis Bukhari dan Muslim. Aku pernah diangkat Rasulullah menjadi panitia kurban, menyembeli 100 ekor unta. Aku disuruh Rasul untuk membagikan dagingnya. Aku disuruh Rasul untuk membagikan dalaman yang ada pada unta itu. Aku disuruh Rasul untuk membagikan kulitnya itu. Nah, bapak-bapak, kulit yang biasa jadi masalah. Apakah kulit kurban itu harus dipotong-potong-potong-potong? Kalau Bapak melihat di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka panitia termasuk Ali bin Abi Thalib tidak pernah memotong itu. Dan kulit yang diberikan kepada seseorang maka dijadikan sebagai tempat bejana air, tempat air. Makanya tidak mungkin kalau kulit itu dipotong-potong. Di zaman Rasulullah tidak pernah terjadi. Jadi yang terjadi di zaman Rasul adalah kulit diberikan kepada seseorang. Kemudian direkat dan dijahit, dipakai untuk mengambil air dari tempat air itu. Nah, inilah hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak dan Ibu, permasalahan kulit lagi. Bagaimana kalau kulit itu dijual saja oleh orang yang kurban? Rasul katakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, "Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lahu." Siapa orang yang menjual kulit binatang yang dikurbankannya, maka dianggap tidak kurban orang itu. Jadi orang yang kurban tidak dibolehkan untuk menjual kulitnya. Dan di sini ditambahkan malah dagingnya juga jangan dijual. Bagaimana kalau panitia yang menjualnya? Lantas setelah panitia menjual kemudian dibagikan duit? Jangan. Mungkin ada kesan kok kurban bisa dengan duit, dibagi duit. Lebih baik kulit kurban itu berikanlah ke yayasan. Berikanlah kepada satu masjid. Terserah masjid, terserah yayasan mau diapakan. Kalau setelah panitia menyerahkan seperti itu. Tahun kemarin ada kesan di salah satu tempat, kurban boleh dengan uang. Subhanallah, pola-pola pikir sudah lebih ramai lagi. Subhanallah, Bapak Ibu, kalau saja paham seperti itu berkembang, mungkin akan muncul nabi-nabi-nabi yang lain lagi. Nabi yang baru akan bermunculan. Wah, ini bisa dipaham nih, ini bisa dipaham. Nah, bagaimana kepanitiaan tersebut? Bapak dan Ibu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala putnihi wa aksamaluhu maha wajiladaha wajuludaha alal masakin wa amarni alla utiya pijajarotiha minha syai'an. Aku disuruh Rasul untuk membagikan binatang atau hewan kurban, dibagikan dagingnya, dibagikan dalamannya, dibagikan kulitnya kepada orang-orang miskin, dan aku disuruh Rasul jangan memberi apapun kepada panitia dari binatang yang dikurbankan itu. Hadis kesepakatan Bukhari Muslim. Jadi panitia jangan mengambil daging dari binatang yang dikurbankan sebagai upah. Itu tidak boleh. Jangan memberi upah kepada si panitia atau yang menyembelih. Nah, ini upahnya kepala sapi saja. Itu tidak boleh. Upahnya dari mana? Orang yang kurban saja mengeluarkan uang infak untuk dana penyembelihan. Andaikan bapak-bapak dan ibu menitipkan hewan kurban seekor sapi, berarti 7 orang, pungutlah biaya 100 ribu per orang. Insya Allah itulah yang akan bisa menjadikan lancarnya berkurban itu. Tapi saat ini masih banyak orang-orang, panitia-panitia kurban itu, lantas dijualnya kulit itu, lantas dibagikan sebagai upah penyembelihan, upah segala macam. Jangan. Ini menurut hadis kesepakatan Bukhari dan Muslim, dalam pengertian hadis mutafakun alaih. Kalau hadis mutafakun alaih itu derajat nomor 1. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, tidak boleh orang yang menyembelih, ya biasanya penyembelih itu minta kepalanya. Bayangkan bapak ibu menyembelih 40 ekor kambing, 40 ekor sapi, semuanya diserahkan kepada si penyembelih. Dari satu kepala sapi saja, daging itu lebih dari 5 kilo itu. Dagingnya itu. Bandingkan untuk fakir miskin. Itu tidak balance itu. Untuk fakir miskin hanya satu ganting paling setengah kilo. Yang menyembeli itu mendapatkan 7 kilo. Belum kulit dan segala macamnya. Belum upahnya. Subhanallah. Itu diantaranya termasuk permasalahan yang kurang baik. Bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bolehkah panitia memakan daging yang dikurbankan itu? Bapak dan ibu, dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an itu menerangkan tatkala dalam keadaan haji Rasulullah SAW, suman saropa ila manhar panahara talata wasitina badnatan tumma ato aliyan panahara ghaira asyqat. Rasulullah SAW pada waktu musim haji pas tanggal 10 Zulhijjah, beliau berangkatlah ke tempat yang disebut Jabal Kurban. Kemudian beliau menyembeli adalah 63 unta. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali untuk penyembelihan tersebut. Wa amaru min kulli budnatin bayi datang. Rasul menyuruh kepada Ali, ambillah sepotong daging dari setiap yang dikurbankan itu. Jadi mengambil, mengambil, mengambil, mengambil, Kemudian di sini dijelaskan bapak-bapak, fajuilat fi qadbin wa tubihat fa akala min lahmiha wa syarabiha min marqiha. Rasulullah setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib mengambil daging dari setiap binatang yang dikurbankan, itu kurang lebih sekitar 200 unta, diambil, kemudian dipasaknya dan dimakanlah oleh panitia dagingnya, kemudian diminumlah kuahnya itu. Jadi bapak ibu boleh silakan, sekalipun fakir miskin belum mendapatkan apa-apa, tapi bapak sebagai panitia ngambil dulu dagingnya kemudian dipasak supaya nanti mungkin lebih gede tenaganya itu. Itu tidak berdosa, silakan. Karena di sini Rasulullah SAW menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi pada prinsipnya kalau panitia itu adalah apa namanya memakan lebih duluan, jangan disalahkan. Artinya karena ada dalil yang menerangkan seperti itu. Nah, bapak dan ibu, kemudian kami sampaikan lagi bagaimana cara penyembelihan. Kami baca cara-cara penyembelihan di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau menyembelih, Rasul membacakan wajah tu wajhi lilladzi fatarass samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin allahumma minka walaka an muhammadin wa ummati muhammadin. Itu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di dalam hadis riwayat Ahmad. Malahan Rasul menjelaskannya adalah sampai Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin lam yudahi hadal yaum. Jadi bapak ibu, inilah hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan tatkala bapak ingin menyembeli, bacakanlah wajah tu sampai wa ana awalul muslimin, kemudian dibacakan bismillahi allahumma taqabbal min bapa wa alihi. Ini adalah niat cara-cara penyembelihan di dalam hadis riwayat Ahmad, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian di dalam hadis mutafakun alaih juga ada. Nah, jadi bapak dan ibu, kita akan menyembelih itu. Kenapa ada kata Allahumma taqabbal min titik-titik? Sebutkan siapa yang kurbannya. Cuma ada kata wa alihi. Inilah Rasulullah. Tatkala Rasul kurban dengan seekor kambing, Rasul membacakan doanya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin lam yuhadohi hadal yaum. Ya Allah, terima kurban aku adalah untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan untuk umat Muhammad yang tidak menyembelih kurban pada hari ini. Seekor kambing untuk berapa juta orang. Nah, kalau melihat hadis ini, doa ini, bapak-bapak, fikihnya jangan menyalahkan anak-anak kita di sekolah yang patungan kurban. Umpamanya putra bapak patungan kurban, satu kelas seekor kambing, satu kelas seekor kambing. Nah, di SMP atau di SMA. Mengapa? Inilah dalil yang menerangkan doa Rasulullah. Dan kurban itu tidak sampai dagingnya, kulitnya, apapun tidak sampai. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ukuran yang sampai kepada Allah itu adalah ukuran takwa, bukan urutan dagingnya. Oh, anak ini takwanya bernilai 10.000 rupiah. Tidak ada masalah. Belajar kurban terus. Dan jangan dikatakan, itu bid'ah. Itu pinarakaun. Subhanallah. Kenapa berbuat baik pinarakaun? Nah, saya sampaikan bapak dalil riwayat Ahmad ini, riwayat Ibnu Majah ini, supaya kita lebih tinggi lagi wawasan. Jangan sampai mengatakan kurban yang patungan itu tidak sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Sedangkan Allah menjelaskan tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, kulitnya, apapun tidak sampai. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Nah, karena yang sampai kepada adalah takwa, jadi Bapak dan Ibu nilai ketakwaan ini. Apalagi kalau ada paham-paham seperti dulu, kurban itu kan nanti Bapak Ibu akan naik binatang yang dikurbankan nyebrang Shiratal Mustaqim. Sampai pernah terjadi di daerah saya, ibu-ibu tidak jadi kurban untuk sapi. Mengapa? Aduh Pak Topik, saya tidak jadi kurbannya. Kenapa Ibu? Bayangkan 6 orang laki-laki, Ibu hanya sendiri perempuannya. Kan nanti Ibu akan naik sapi menyeberang Shiratal Mustaqim. Waduh, Ibu tidak mampu kalau untuk seperti sirkus. Jadi 6 orang laki-laki di atas perempuan. Itu seperti yang sirkus, Pak. Nah, paham itu tidak dari Islam, Pak. Tapi saya baca paham itu adalah dari agama Patanjal, dari agama Manu, dari agama Zoroaster, dari agama Syamkia, termasuk agama Cina itu ada. Hal-hal seperti itu. Nah, makanya Bapak-bapak, saya sampaikan lagi, silakan Bapak lihat. Kurban itu yang sampai ketakwaan. Nah, Bapak Ibu kurban, bolehkah memakan daging kurban? Sedangkan panitia tadi sudah ada penjelasan dari Rasulullah. Silakan panitia masak dulu, kemudian makan, silakan. Nah, bagaimana yang kurban? Bolehkah mengambil dagingnya atau memakannya? Ya, sudah barang tentu boleh. Ada yang punya paham, yang kurban tidak boleh memakan binatang yang dikurbankannya, sebab kelak waktu nyebrang Shiratal Mustaqim nanti akan hilang yang dimakannya itu. Kalau mengambil satu pahanya, nanti pahanya akan hilang. Clek, clek, clek, naik di Shiratal Mustaqim itu. Tidak ada paham itu dalam Islam. Malahan kalau kita lihat surat Al-Hajj, Allah menjelaskan, fakulu minha, makanlah olehmu minha. Kata minha itu, kalau diartikan minnya, min lil bayan, berarti semuanya. Ya Bapak kurban, ya dimakan semua untuk keluarga. Tetangga tidak dapat apa-apa. Nah, makanya menggunakan dalil umum lagi. Fakulu minha, makanlah sebahagian dari binatang yang dikurbankan itu. Sehingga pakai hadis umum, wasulus, sulusul katir, 1/3 pun sudah cukup banyak bagi yang kurban. Sebetulnya itu adalah dalil yang menerangkan tentang hibah. Kenapa hibah dipakai untuk kurban? Nah, ini bapak-bapak ya, karena semua adalah dalil itu untuk semua. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dijelaskan juga dalam beberapa ayat bahwa memakan daging kurban bagi orang yang kurban itu adalah, Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Itu ada. Di antaranya Allah memfirmankan dalam potongan ayat itu, fakulu minha wa atimu ba'isal fakir. Makanlah olehmu, silakan. Beri orang-orang yang fakir. Jadi sini stresinya tidak semua harus untuk orang fakir. Nah, bagaimana distribusinya? Rasulullah SAW yang paling duluan waktu belum hilang semua orang-orang kafir di kota Madinah, Rasul paling pertama kali memberi daging kurban kepada orang Yahudi yang paling dekat rumahnya. Jadi boleh Bapak memberikan daging kurban kepada orang yang berbeda agama, tidak ada masalah. Masa iya umat Islam semua dibagi, tetangga kita ada orang Kristen pamannya, dilewat sajalah. Tidak boleh seperti itu. Inilah Islam, baik untuk semua pihak. Bapak Ibu, surat Al-Hajj ayat 37 yang menjelaskan, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, yang akan sampai adalah ketakwaannya. Nah, ada pertanyaan Bapak barangkali? Ibu, silakan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri dengan satu ayat. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban itu, tidak akan sampai kepada Allah darah kurban itu. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau niat kurban, niatlah ikhlas ridho karena Allah, serahkan kepada semuanya, kepada panitia, terserah panitia. Pokoknya kita sudah kurban. Cuma pada waktu haknya, pada hari haknya, Bapak bacakanlah. Wajah tu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka wa ilaika. Bismillah, Allahumma taqabbal min titik-titik wa alihi. Bismillahi wallahu akbar. Selesailah Bapak kurban. Mengenai daging segala macam, serahkan saja kepada panitia. Bapak sudah selesai berkurban. Diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan bekal kepada kita sehingga kita pada hari hanya bisa melaksanakan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat. Putra-putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min aswazina wa duriyatina kurrata ayunin waj'ana lil muttaqina imama. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.